Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan baca Sahih Muslim, masih dalam bab wujubil iman bi risalati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila jami'in nas wa naskhil milal limillatihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga dalam bab ini, berkata Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddathana Yahya ibn Yahya, yani ابن بكير قال أخبرنا هشيم عن صالح ابن صالح الحمداني يعني صالح ابن صالح الحي عن الشعبي الشعبي يعني عامر بن صرحيل رحمه الله تعالى قال di sini kembali kepada Saleh. Kalau dalam kaidah nahwiyah, dhamir itu kembali kepada yang terdekat. Namun siyaqul kalimah menunjukkan bahwasanya ini kembali kepada Saleh. Qala maksudnya Saleh. Kata beliau, ra'aitu rajulan min ahli Khurasan sa'ala asy'abiyya. Ini yang menunjukkan bahasa yang kala ini kembali kepada Saleh. Aku melihat seseorang dari Khurasan bertanya kepada Imam Asy'abi rahimahullah, jadi Amir ibn Sarahil. Faqala, berkata, ya Aba Amr, wahai Aba Amr, kunyah dari Asy'abi, inna man kibalana, kibalana yani indana, man indana, kibalana yani indana, sesungguhnya ada di tempat kami, di sisi kami, min ahli Khurasan, dari orang-orang Khurasan, yaqulun, yang berkata. Jadi ada orang-orang di tempat kami di Khurasan, orang-orang Khurasan berkata, firrajuli, tentang seseorang, idza a'taqa amatahu thumma tazawwajaha, berkata tentang seorang yang bila membebaskan seorang hamba sahaya perempuannya kemudian menikahinya, fahwa karakibi badanatah, orang tersebut itu melakukan perbuatan yang terlarang. Permisalannya seperti seorang yang menunggangi hewan yang dia kurbankan ke tanah haram. Badanah itu sebagian menyatakan al-ibil wal-baqar, tapi sebagian menyebutkan khusus untuk unta. Maksudnya dari sini al-hadyu, ini hewan kurban yang dibawa ke Mekah. Maksudnya mereka orang-orang ini mengkiaskan, melakukan kias. Artinya sebagaimana seorang yang sudah meniatkan hewannya untuk kurban dibawa ke tanah haram tidak boleh menunggangi kecuali darurat, haram hukumnya dia menungganginya. Demikian juga ya, tidak boleh seorang yang sudah bersedekah membebaskan hamba saya kemudian menikahinya. Sebagaimana tidak boleh seorang yang sudah bersedekah membawa, mengorbankan hewan, tidak boleh dia memanfaatkannya kembali, menungganginya. Demikian juga seorang yang telah membebaskan hamba sahaya tidak boleh menikahinya. Ini kias. Dan ternyata ini kias fasid. Kias fasid jadi kias yang bertentangan dengan nas. Kiasun fasid dan kias yang bertentangan dengan nas. Itu kias fasid. Faqala Syu'bi, berkata Imam Syu'bi rahimahullah ta'ala, haddathani Abu Burdah ibnu Abi Musa, jadi Abu Musa al-Ash'ari Abdullah bin Qais, an abihi, dari ayahnya, ini Abdullah bin Qais Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sebelum saya lupa satu faedah penting dari Muthaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menerangkan demikian seharusnya seorang thalibul ilmi, demikian seharusnya seorang yang menjawab pertanyaan bila memungkinkan dia menjawab dengan nas dan langsung dipaham oleh si penanya, maka lebih baik. Ada orang misalnya bertanya, iya, apa hukumnya salat sunnah pada maghrib misalnya? Dibandingkan dia bilang, oh iya ada, boleh, sunnah. Itu bagus. Tetapi yang lebih bagus adalah dia langsung menyampaikan hadis. Apa hukumnya salat sunnah? Oh iya. Rasul SAW berkata, kata Rasul SAW, sallu qabla maghrib, sallu qabla maghrib liman sya'a. Langsung dengan nas. Kenapa kata beliau? Karena kalau dia dijawab dengan hadis, maka dia berarti muttabi'. Iya, dia muttabi'. Dia mengikuti dalil. Tapi kalau dengan jawaban saya, kata beliau, langsung bilang boleh, sunnah. Iya, jadi dia ikuti ucapan saya. Sehingga yang terbaik adalah langsung menyampaikan dalil. Nah, di sini contohnya, Syabi rahimahullahu ta'ala ketika mendapatkan penjelasan dari orang-orang yang mengingkari satu amalan yang baik, membebaskan hamba sahaya kemudian dia menikahinya, dilarang dengan kias yang fasik. Beliau tidak menjawab, oh itu salah, itu cuma keliru, bukan, tetapi langsung dengan nas. Kata beliau, haddatsani Abu Burdah. Di sini ada satu faedah berikutnya, yaitu riwayah at-tabi'i an-tabi'i. Asy-Sya'bi tabi'i. Abu Burdah juga tabi'i. Riwayah at-tabi'i dari tabi'i. Ini menunjukkan bahwasanya tidak mesti seorang tabi'i dari tabi'in itu meriwayatkan dari sahabat. Kadang tabi'i meriwayatkan dari tabi'i, tabi'i dari tabi'i lagi, bisa sampai beberapa orang baru ke sahabat. Ini sebabnya kenapa mursal, hadis mursal min qismi dha'if. Iya, mursal itu adalah seorang tabi'i langsung menyatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mursal itu adalah seorang tabi'i langsung menyatakan Rasul berbuat demikian. Langsung dia menyandarkan kepada ucapan Rasul, perbuatan Rasul tanpa menyebut siapa wasithah perantara dia dengan Rasul. Ini dhaif. Kenapa? Karena bisa jadi tabi'i mereka di tabi'i yang lain. Tabi'i tersebut ke tabi'i yang lainnya. Iya, ini buktinya. Riwayah tabi'i dari tabi'i. Yang kedua ini diantara contoh riwayah al-abna anil aba. Dari banyak riwayah al-abna anil aba, anak meriwayatkan dari ayah. Abu Burdah meriwayatkan dari ayahnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kata beliau rahimahullah ta'ala, haddatsani Abu Burdah ibn Abi Musa ibn Qais an Abi Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salasatun, tiga orang yu'tawna ajrahum marratain, dia bertiga tersebut diberi pahala mereka dua kali. Rajulun, yang pertama adalah seorang, kalau salah satun itu mubtada, mubtada. Rajulun ini badal dari salata. Rajulun min ahli kitab, yang pertama seorang dari kitab, amana bi nabiyihi, yang beriman kepada nabinya, wa adrakan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa amana bihi, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicontohkan seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, seperti Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Iya, adrakan nabi fa'amana bihi, iya, dia beriman kepada nabinya seperti Abdullah bin Salam, dulunya Yahudi, dia beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian ketika mendapati Nabi Muhammad SAW, beliau beriman kepada Nabi, masuk Islam. Wattaba'ah, mengikutinya. Wasaddaqah, membenarkannya. Ya, contohnya dari awal Yahudi adalah Abdullah bin Salam. Dari awalnya Nasrani seperti Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Kata beliau, nah sebelumnya sebagian mencontohkan Ka'ab al-Ahbar. Namun para ulama kita menyatakan keliru, karena Ka'ab al-Ahbar itu bukan sahabi, beliau tabi'in. Qala falahu ajran, maka dia dapat dua pahala, beriman kepada Nabi, kemudian ketika datang Islam dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa 'abdun mamlukun, yang kedua adalah hamba sahaya, adda haqqallahi ta'ala, ia menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, dia salat, dia puasa, iya, menunaikan kewajiban-kewajiban dia sebagai muslim. Wa haqqa sayyidihi, dan dia menunaikan juga hak sayyidnya, tuannya, ditunaikan hak-hak tuannya. Falahu ajran, maka dia dua pahala, berdua pahala. Qala wa rajulun kanat lahu amadat amatun faghadaha fa ahsana ghidaaha thumma adabaha fa ahsana adabaha thumma ataqaha wa tazawwazaha falahu ajran. Yang ketiga adalah seorang yang memiliki hamba saya perempuan, dia memberinya makan dan berbagus pemberian makannya. Dia mendidiknya adab, dia memperbagus adabnya. Kemudian dia bebaskan dan menikahinya. Falahu ajra. Ya, maka dia dapat dua pahala. Asyahid, yang dimaksud dari Syabi adalah yang ketiga. Maksudnya ucapan mereka, ucapan Ahlul Khurasan, yang menyatakan seorang yang membebaskan hamba saya kemudian menikahinya itu tidak boleh, seperti orang yang bersedekah, ia memberi hadyu kemudian menungganginya, ini ucapan yang salah. Justru ini amalan baik, amalan yang dengannya didapat dua pahala. Falahu ajran, itu maksudnya Syabi rahimahullahu ta'ala. Qala thumma qala Syabi lil Khurasani, kemudian Syabi berkata kepada orang Khurasani tersebut, kata beliau, khul hadal hadis, ambil olehmu hadis ini, bi ghairi syai, dengan tanpa keluar apapun, dengan tanpa biaya sedikit pun, dengan tanpa iya lalah ratih sedikit pun. Faqad kana ar-rajulu yarhalu fi madun hadha ila al-Madinah. Padahal dulu seorang harus rihlah berangkat fi madun hadha. Hadha kembali ke soal. Hadha kembali ke soal. Hadha isyarah kembali soal. Yani dulu orang itu harus rihlah fi madun hadha, jadi dalam pertanyaan yang lebih rendah dengan ini, dari ini. Dalam, iya, mendapatkan jawaban pertanyaan yang lebih di bawah ini, maksudnya masalah-masalah ilmiah, ila Madinah, ke Madinah. Harus rihlah ke Madinah untuk mendapatkan jawaban-jawaban pertanyaan tidak sesulit ini. Mereka harus ke Madinah. Ya, artinya, beliau rahimahullah ta'ala sedang mentahrir, iya, sedang memberikan dorongan semangat kepada orang Khurasan untuk mengambil ilmu, benar-benar ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kamu tidak harus susah payah mendapatkannya, padahal orang-orang dulu harusnya ke tempat yang jauh untuk mendapatkan jawaban-jawaban ilmu yang di bawah ini. Qala wa haddatsana Abu Bakar wa Syaibah, qala hadatsana Abdah bin Sulaiman, hawa hadatsana Ibnu Abi Umar, qala hadatsana Sufyan, hawa hadatsana Ubaidullah bin Muadz, qala hadatsana Abi, qala hadatsana Syu'bah, kullu man Shalih bin Shalih bi hadzal isnad nahwahu. Nah, adapun syahid dari bab ini adalah yang pertama, bab wujubil iman mirsalati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila jami'in nas wa naskhil milal bimillatihi. Ini min bab targhib. Setelah sebelumnya dalam dua hadis, tadi hadis sebelumnya menerangkan tentang tarhib. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wala yu'min billadhi ursitu bihi ila kana min ashabin nar. Ini min bab tarhib. Kalau ada seorang Nasrani, ada seorang Yahudi, siapapun yang mendengar dakwah Islam, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak beriman, maka dia adalah mati masuk neraka. Ini bab tarhib. Tarhib. Adapun ini hadis yang kita baca bab targhib. Targhib. Yani bila ada seorang Yahudi, seorang Nasrani yang dulu beriman kepada nabinya, kemudian ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia dapat dua pahala. Mimbab targhib. Inilah dakwah Islam, dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwah sunnah, ya, at-targhibu wa tarhib. Targhib wa tarhib. Setelah sebelumnya mengancam, kemudian yang kedua adalah memberikan janji. Targhib wa tarhib. Nah, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, wa ammal hadithu salif. Adapun hadis yang ketiga dalam bab ini yang baru kita baca, fafihi fadilatu man amana min ahli kitab bi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa analahu ajraini limanihi bi nabiyhi qabla naskhi wa thani limanihi bi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini yang pertama kata beliau menunjukkan keutamaan orang-orang yang beriman dari ahli kitab, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi contohnya ada seperti Abdullah bin Salam. Ya, seperti Salman al-Farisi radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Salam, satu di antara sahabat yang dipastikan masuk surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yanzura ahadan min ahli jannah yamshi fil ard." Ya, barang siapa yang ingin melihat seorang ahli jannah sedang berjalan di muka bumi, maka lihatlah dia. Ini maksudnya adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Waqamakala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah bin salam. Kata beliau, ini keutamaan. Bila ada seorang ahli kitab yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mendapat keutamaan ini. Dapat dua pahala. Dua pahala dari mana? Kata beliau, yang pertama karena dia beriman kepada nabinya sebelum dimasukh. Beriman kepada nabinya, kepada syarat nabinya sebelum dihapus. Yang kedua, karena lima nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, sebagian para ulama seperti Imam Qurtubi rahimahullahu taala, Sahih Mufhim al-Mufhim syarah Sahih Muslim, beliau cenderung menyatakan ini bagi ahlu kitab yang beriman kepada nabinya sebelum dirobah-robah. Ahlu kitab yang tidak meyakini Uzair ibn Allah, Isa ibn Allah, yang tidak terjatuh ke dalam kesyirikan, itu pendapat Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab Al-Mufhim. Adapun kata beliau, kalau Yahudi sekarang, Nasrani sekarang yang sudah terjatuh dalam kesyirikan, tidak termasuk dalam hadis ini. Allah a'lam bishawab. Ini satu pendapat dari beliau rahimahullahu taala. Yang kedua, kata Imam Muslim rahimahullah, Imam Nawawi rahimahullah taala, wa fihi fadilatul 'abdil mamluk al-qa'im bihuquqillah huquq sayyidihi. keutamaan hamba sahaya yang dia melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak sayidnya. Yang ketiga, wa fadilatu, dan juga ada keutamaan, man a'taqa mamlukatahu wa tazawwazaha. Dan jenis keutamaan, seorang membebaskan hamba sahaya perempuannya kemudian menikahinya. Wa laysa hadza min ar-ruju' fi shadaqah. Dan ini tidaklah masuk ke dalam bab mengambil kembali sedekah. Bahkan itu ada kata beliau adalah ihsanu ilaiha ba'da ihsan. Ini sudah ada perbuatan baik kepadanya setelah memberikan kebaikan. Membebaskan dia itu kebaikan. Kemudian menikahinya adalah kebaikan yang lain. Ihsan ba'da ihsan. Sehingga tidak bisa dikiaskan dengan seorang yang memanfaat kembali sedekahnya. Iya, tidak bisa dikiaskan dengan seorang yang menunggangi hewan kurban yang sudah dia kurbankan ke tanah haram. Beda. Itu kias fasik. Juga di antara faedah-faedah terkait dengan masalah hamba sahaya adalah inas dalil bahwasanya Islam itu mentarghib untuk membebaskan budak. Ya, Islam itu memberikan dorongan terhib untuk membebaskan hamba sahaya, sehingga mereka-mereka yang memiliki hamba sahaya perempuan kemudian mendidiknya dengan baik, menikahinya, diberikan ya keutamaan seperti ini, terhib. Juga diantara faedah hadis ini disebutkan sebagai problema kita dalam syarah hadis ini, menunjukkan juga bahwasanya di antara pihak yang wajib dinafkahi dan disebutkan dalam babun nafkah. Di akhir-akhir kitab nikah dalam kitab fiqih ada bab nafkah. Iya, kitabun nafkah atau babun nafkah. Siapa pihak yang wajib dinafkahi? Selain istri, anak, orang tua, kerabat yang membutuhkan. Juga sebutkan yang terakhir adalah al-mamluk. Yang wajib nafkah adalah al-mamluk. Dan mamluk dibagi dua. Al-mamluk dari Bani Adam dan mamluk dari hayawan. Ya, yang wajib diberi nafkah, diberi makan, diberi nafkah adalah al-mamluk. Mamluk dari Bani Adam maksudnya ini hamba sahaya yang dimilikinya. Disebutkan ya faqadaha fa ahsana gidaaha tsumma dabaha. Yang kedua adalah dari hewan yang dimilikinya, dipeliharanya. Wajib, sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imra'atun bi hiratin. Ada seorang wanita masuk neraka dengan sebab kucing. Kucing yang dia pelihara, yang dia kandangi, tidak dia beri makan, tidak dilepas sampai mati kelaparan kehausan. Dengan sebab itu dia masuk neraka. Peliharaan dia wajib dia beri makan. Imam Luk. Berikutnya, kata beliau rahimahullahu taala, wa qalu Sya'bi khudh hadzal hadith bighairi syai. Faqad kana ar-rajulu yarhalu fi madina hadza ila madinah. Kata beliau, jawazu qawlil alim misal hadza tahridan lisami'i ala hifdhi maqalah. Iya, boleh seorang guru, seorang teman, seorang beri faedah, dia berkata demikian, silakan ambil, silakan hafal, silakan dengar. Iya, apa yang saya sampaikan ini dulu, orang-orang dulu harus perihlah berjauh untuk mendapatkan faedah ini, misalnya. Boleh. Sebagaimana Sya'bi rahimahullahu taala, yang tujuan adalah tahridan lisami', untuk memberikan dorongan kepada pendengar untuk mengingat, menghafal apa yang diucapkannya. Ini sesuatu yang sangat berharga zaman dulu harus rihlah, zaman dulu harus berpergian jauh. Ya, sehingga beliau berkatakan khudh hadza bighairi syai. Boleh. Min hadzal bab, di antara yang masuk dalam bab ini ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau rahimahullahu taala, iya. Kata beliau rahimahullahu taala, lau a'lamu ahadan a'lama minni bil Qur'an la rahaltu ilaih. Kalau seandainya aku tahu, kata beliau, ada seorang lebih alim dariku tentang Al-Qur'an, sungguh akan rihlah kepadanya. Ini kata para ulama kita bukan ujub, bukan saling bersombong, tetapi min bab tahril. Iya, agar murid-muridnya, orang bersamanya benar-benar mukni, benar-benar iya semangat dan merasa cukup dengan apa yang beliau sampaikan. Sehingga beliau katakan, kalau seandainya aku tahu yang lebih alim tentang Al-Qur'an, aku akan rihlah kepada dia. Ini bahaya itu, Bapak. Tahrid untuk bersemangat di dalam menerima ilmu. Yang terakhir kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kata beliau, fafihi bayanu ma kana as-salafu rahimahumullahu ta'ala min rihlati ila al-buldanil ba'idah fi hadithin wahidin aw mas'alatin wahidah. Di sini penjelasan bagaimana salafus salih rahimahumullah mereka rihlah, bepergian jauh ke negeri yang jauh untuk mendapatkan satu hadis, untuk mendapatkan satu jawaban pertanyaan, masalah. Harus pergi jauh. Iya, sehingga kata Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala dalam satu risalah sudah kita baca, awa ikut talab, kata beliau, antara nikmat untuk kita para mutakhir dan sekarang itu adalah iya, dicetaknya kitab-kitab para ulama kita. Yang bahkan kata beliau Hafizahullah Ta'ala di zaman beliau sendiri itu tidak sebanyak sekarang. Iya, kita masya Allah mudah di media cetak, media elektronik banyak. Kita para ulama sudah tercetak, ya sudah terbukukan, mudah untuk dibaca. Ini diantara nikmat yang Allah berikan kepada mutakhirin. Dulu satu hadis harus rihlah, untuk mendapat satu jawaban harus rihlah, bepergian jauh. Diantara contohnya adalah sobat yang mulia, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata beliau, balagani hadithun an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada ku hadith dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam asma'hu, yang belum aku dengar. Qala Fabta'tu yani pasyaraitu ba'iran, aku pun membeli seekor unta. Satu hadis belum didengar. Fashadadtu 'alaihi rahli, aku pun ikat ya perbekalanku di unta tersebut. Wasirtu syahran, iya, aku pun berjalan selama sebulan naik unta untuk satu hadis. Hatta qadimtu Syam, hingga aku datang sampai ke Syam, dari Madinah ke Syam selama sebulan untuk ya mendapat satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, saya kira ini sedang kita baca, yang jelas doa aja, mudah-mudahan dan tulab husnudzan, guru-guru kita terus berupaya mencari jalan bagaimana agar anak kita, tulab kita bisa berikhlas kembali, insyaallah mudah-mudahan Allah bukakan kemudahan. Yang jelas tazawwadu, ya, berbekal, bekal, ya, bahasa Arabnya, nahunya, ilmu adatnya, dasar-dasar akidah tauhid terus sambil berdoa. In tasduq yasukaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu benar-benar jujur ingin belajar kepada para ulama kita, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, ya, dengan kejujuranmu tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.